يحاول أن يجعل من أندونيسيا أكبر بلد مسلمة بلدا نصرانية، لكن يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. والحمد لله جئنا إلى سمطرة وإلى هذه المدينة الطيب أهلها، وإلى مسجد الراية. أسأل الله عز وجل أن يرفع راية الإسلام عالية خفاقة في أندونيسيا وفي آسيا وأفريقيا وأوروبا والعالم بأسره. كم نصب لأن تكون لنا راية كتب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم هي تجوب البلاد ويهدي الله عز وجل تحت ظلالها العباد. الحمد لله على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة. فهذه مقدمة، ثم يكون من بعدها المضمون إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita bisa berkumpul pada malam hari ini dalam rangka untuk mengikuti kajian yang akan disampaikan oleh syekh kita hafizullah taala Profesor Dr. Umar bin Abdul Aziz Al-Qurasyi. Pertama sekali beliau mengucapkan selamat datang kepada kaum muslimin dan muslimat semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir pada kajian pada malam hari ini. Beliau menyampaikan, marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Dan di antara nikmat yang begitu banyak tersebut, yang paling besar adalah nikmat tauhid yang Allah berikan kepada kita. Maka oleh karena itu marilah senantiasa kita untuk menjaga tauhid yang sudah Allah nikmatkan kepada kita ini dengan cara menyebarkannya, mempelajarinya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kali ini kunjungan saya ke Indonesia adalah merupakan cita-cita yang sudah lama, yang merupakan impian saya dari waktu yang sudah lama. Banyak buku-buku yang sudah saya baca dan juga tulisan-tulisan yang saya tulis tentang Indonesia, yang mana saya mendengar kabar bahwasanya negeri Indonesia adalah negeri yang penuh dengan kaum muslimin. Akan tetapi negeri Indonesia juga adalah negeri yang banyak orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani, yang mana mereka juga adalah orang-orang yang sibuk dan gencar melakukan proses kristenisasi. Jadi oleh karena itu marilah kita senantiasa untuk mulai mempelajari akidah, mempelajari tauhid, dan dengan demikian kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga tauhid yang kita pelajari tersebut akan menjadikan negeri Indonesia, negeri Asia secara umum, menjadi negeri yang bertauhid di bawah naungan Al-Qur'an dan hadis, dan di bawah naungan kalimat la ilaha illallah. إخوة الإسلام، محاضرة الليلة عنوانها من ربك؟ كجيان كتا pada malam hari ini berjudul siapakah Tuhanmu؟ وهذا السؤال هو واحد من ثلاثة أمور تعد أصول هذا الدين. Pertanyaan ini adalah merupakan salah satu daripada pertanyaan yang berkaitan dengan usul agama Islam atau pokok penting daripada agama Islam. وكما أنها هي الأصول الثلاثة فهي كذلك الأسئلة الثلاثة في القبر. من ربك؟ وما دينك ومن نبيك. Permasalahan siapakah Tuhan Anda? Ini adalah merupakan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita semua di dalam kubur kelak. Yaitu pertanyaannya adalah siapakah Tuhan Anda? Siapakah Nabi Anda? Dan apa pula agama Anda? Was-sa'idu man waffaqahu Allah fi dunya liya'isha fi dhilal hadhihi al-usul ath-thalathah. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka? صلى الله عليه وسلم. والسعيد أيضا من ثبته الله ليجيب في القبر على هذه الأسئلة الثلاثة حين يسأله الملكان من ربك فيجيب ربي الله وما دينك فيقول ديني الإسلام ومن نبيك فيقول محمد صلى الله عليه وسلم. Orang yang berbahagia adalah orang yang bisa hidup di dunia dengan mengamalkan perkara yang tiga yang akan disebutkan, yaitu siapakah Tuhan Anda, kemudian dia bisa mempraktekkan di dalam kehidupannya sehari-hari apakah agama Anda, kemudian dia mengerti tentang agamanya yaitu agama Islam, dan siapa pula Nabi Anda, maka dia bisa mengetahui siapakah nabinya yang sebenarnya. Dan juga demikian halnya, orang berbahagia adalah orang yang apabila ditanyakan oleh malaikat di dalam kubur kelak, maka dia sanggup menjawab pertanyaan yang tiga tersebut. Maka berbahagialah orang yang bisa menjawab ketika ditanyakan oleh dua malaikat di dalam kubur, siapakah Tuhan Anda? Maka dia bisa menjawab, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Apakah agama Anda? Agama saya adalah agama Islam. Dan siapakah Nabi Anda? Nabi saya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Wal ijabatu fil qabr laysat bil hifz huna. Wa illa fa kulluna yahfazu al ijaba ala hadhihi al asila. Rabbi Allah wa dini al Islam wa nabiyyi Muhammad alaihi salatu wassalam. وإنما تكون الإجابة بالتثبيت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين والتثبيت يكون بالإيمان الصادق والعمل الصالح بالإيمان الصادق والعمل الصالح فيخرج من الدنيا على لا إله إلا الله ويثبته الله في الآخرة أي في أول منزل من منازل الآخرة ألا وهو القبر في حياة البرزخ. Jawaban daripada yang ditanyakan oleh malaikat, siapakah Tuhan Anda, siapakah Nabi Anda, dan apakah agama Anda, bukanlah jawaban yang dihafal sebagaimana yang sudah kita hafal di dunia. Dikarenakan setiap orang sudah pasti menghafal pertanyaan yang tiga ini. Akan tetapi jawaban ketika kita ditanyakan oleh malaikat di dalam kubur kelak adalah merupakan jawaban bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menguatkan hati-hati orang yang beriman. Ketika orang tersebut di dunia dia adalah orang bertauhid, dia adalah orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah dan bertauhid dengan jujur, dengan sempurna, dan mengamalkan tauhid tersebut dalam bentuk amalan-amalan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu beruntunglah orang yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab pertanyaan yang akan diajukan oleh para malaikat di dalam kubur kelak. Man rabbuk? Rabbi Allah. أريد أن أجيب على هذا السؤال من خلال القرآن الكريم وهذا الكون العظيم. كلما سرت في شوارع أندونيسيا رأيت لله عز وجل آيات تطلق لساني بذكره وبالتوافق بين آيات القرآن وخلق الأكوان، ذلك لأن منزل القرآن هو خالق الأكوان، ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. Ketika saya akan menjawab pertanyaan ini, siapakah Tuhan Anda? Maka banyak ayat-ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan kita. Ketika saya datang pergi ke Indonesia, saya melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang begitu banyak di negeri Indonesia ini, yang mana kekuasaan tersebut adalah menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala lah yang merupakan pencipta. من ربك؟ سؤال أجاب عليه القرآن الكريم فيما يصل إلى ثلث القرآن. ثلث القرآن عقيدة، ثلث القرآن توحيد، والثلث الثاني قصص الأنبياء والمرسلين وهي مليئة بالتوحيد، والثلث الثالث التشريعات من عبادات ومعاملات وأخلاق وهي مرتبطة بالتوحيد. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran jawaban daripada pertanyaan siapakah Tuhan Anda, maka kita akan menemukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memaparkan kepada kita tentang jawaban tersebut yang terdiri daripada sepertiga daripada Al-Qur'an. Yang mana Al-Qur'an terbagi ke dalam tiga bagian. Sepertiganya berbicara tentang akidah, yaitu tentang tauhid. Sepertiga yang kedua berbicara tentang cerita-cerita atau kisah-kisah, sejarah-sejarah yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang terjadi. Dan sepertiga yang lain adalah bercerita tentang syariat-syariat atau hukum-hukum yang berkaitan dengan syariat Islam. أول ما نقرأ من القرآن فاتحة الكتاب من بعد البسملة بسم الله الرحمن الرحيم إذا سألت من ربك فيجيبك الله الحمد لله رب العالمين. من ربك؟ الله رب العالمين. الحمد كلمة مدح وثناء لله، الله علم على الذات المقدسة التي نؤمن بها ونعمل لها، ومنها حياتنا وإليها نشورنا. من الله؟ رب العالمين، خالقهم ورازقهم ومالكهم وحاكمهم وسيدهم والمتصرف في أمورهم، المدبر لشؤونهم، المحيي والمميت، فهو رب العالمين. Apabila kita membuka Al-Quranul Karim, maka surat yang pertama di dalam Al-Quran yaitu surat Al-Fatihah. Ketika kita bertanya siapakah Tuhan kita, maka Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Allah adalah merupakan Tuhan segala makhluk. Allah adalah zat yang disembah. Allah adalah yang menciptakan, yang menghidupkan dan yang mematikan. Allah adalah yang memberikan rezeki kepada manusia. Allah adalah yang mendatangkan kebaikan dan yang menolak segala keburukan. Allah adalah yang mengatur segala alam semesta. Dialah Allah, zat yang satu yang disembah, dan tidak ada ilah disembah selain daripada Dia. الحمد لله رب العالمين، ولم يقل رب العالم، لأنه رب عوالم كثيرة، رب كل العالم. نحن نعرف عالمنا لكن لا نعرف عوالم أخرى. نحن نعيش في جزء من الأرض، ولكن ما الأرض بالنسبة للكون؟ ذرة، ذرة في عالم واسع وفضاء فسيح. رب العالمين الإنس والجن والملائكة، عالم الحيوان والنبات والحشرات، عالم البحار، عالم الأنهار. رب العالمين خالق هذا الملك، ومن بعد الملك ملكوت. هذا الملك الذي نرى بعضه ولا نرى بعضه الآخر، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. Semuanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan alhamdulillahirabbil alamin. Allah mengatakan Allah adalah Tuhannya alam. Alamin adalah merupakan konteks jamak atau banyak. Kita manusia adalah orang yang hidup di alam manusia. Sedangkan kita tidak mengetahui ada alam-alam yang lain selain daripada alam kehidupan manusia. Ada alam di atas langit, alamnya para malaikat. Ada alam di lautan, itu alam hewan-hewan. Dan alam jin, alam malaikat, dan alam-alam yang lain. Di dunia ini juga ada kerajaan-kerajaan, yaitu kerajaan yang ada di dunia. Akan tetapi di sana ada kerajaan yang lain, yaitu kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di langit yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Kaya, Zat yang Maha Agung, yang memiliki segala makhluk, yang tidak ada zat yang memiliki makhluk seperti sebagaimana kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabb, خالق. تأتي كلمة رب بمعنى الخالق، ونحن خلقه، وهو يسألنا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. نحن ما خلقنا من لا شيء، ولا نحن خالقون، ولا خلقنا السماوات ولا الأرض. إذن فمن الذي خلقنا؟ رب العالمين. رب، pengertian رب adalah yang disembah. Dikarenakan dia adalah zat yang mencipta. Dia telah menciptakan diri kita, yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menciptakan semua makhluk yang ada. Tidak ada satupun makhluk yang ada di bumi dan di langit kecuali Allah lah yang sebagai penciptanya. Kita adalah zat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menciptakan langit, kita tidak menciptakan diri kita sendiri, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan diri kita, dan Allah lah yang telah menciptakan semua makhluk yang ada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya manusia, langit dan bumi, dan semua makhluk yang ada di dunia ini dan di langit 1 sampai yang ketujuh. فرب العالمين خالقهم، وهناك أرباب باطلة وآلهة زائفة عبدت من دون الله، من الحجر والبقر والشجر والنجم والشمس والقمر، وصنوف من البشر أله نفسه كالنمرود أو فرعون، أو ألهه أتباعه كعزير وعيسى، فضلا عن عبادة الجن والملائكة والأنبياء والأولياء. من من هؤلاء يصلح أن يكون ربا؟ من من هؤلاء خلق شيئا؟ من من هؤلاء خلق أفقا في السماء أو ركنا في الأرض؟ من من هؤلاء ادعى يوما ما أنه خلق شيئا ولو كان حقيرا؟ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. Dia adalah Allah zat yang pantas untuk disembah. Dia telah menciptakan langit dan bumi. Dia telah menciptakan segala sesuatu. Akan tetapi manusia karena kebodohan mereka, mereka menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala untuk disembah. Ada di antara manusia yang menjadikan batu untuk disembah, yang menjadikan pohon untuk disembah, yang menjadikan bintang untuk disembah, yang menjadikan kuburan untuk disembah. Dan ada pula di antara manusia yang menjadikan manusia untuk disembah, yang menjadikan Isa untuk disembah, yang menjadikan Uzair untuk disembah, yang menjadikan Nimrud untuk disembah, yang menjadikan Fir'aun untuk disembah. Mari kita tanya kepada makhluk-makhluk yang ada tersebut, adakah mereka telah menciptakan makhluk yang paling kecil? Sanggupkah mereka mengakui bahwasanya mereka telah menciptakan makhluk yang paling kecil? Maka sungguh pengakuan mereka adalah pengakuan yang tiada berdasar. Mereka tidak memiliki kemampuan sebagaimana kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah makhluk yang lemah. Mereka adalah makhluk yang mati. Mereka adalah makhluk yang sakit. Mereka adalah makhluk yang tidak memiliki daya dan tidak memiliki upaya sebagaimana dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbul khalq. Wa lam yakhluq fahas. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un? Huwa lam yakhluqna abasa. ولم يخلقنا سدى بل تعهدنا بالحفظ والرعاية وجعل ملائكة يتعاقبون فينا يحفظوننا بأمر الله وتعهد بالرزق وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها كما يتعشى الغنم يتعشى الفقير لا يبيت الفقير بدون طعام بدون عشاء وإن اختلفت حتى نوعية الطعام لكن الكل يرزق من الذي يرزقنا إنه الله القائل وفي السماء رزقكم وما توعدون فهو رب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون ثم هو يسألنا يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia. Dan penciptaan manusia bukanlah dengan maksud yang sia-sia. Allah menciptakan manusia dan manusia tidak ditelantarkan begitu saja. Allah menciptakan manusia kemudian memberikan rezeki kepada manusia. Allah memberikan makanan dan minuman kepada kita. Sedangkan makhluk selain Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak sanggup melakukan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha." Dan tidak ada makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki kepada mereka. Berbeda-beda makhluk yang diciptakan, akan tetapi rezeki mereka satu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada kita agar kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, agar kita mengingat-ingat nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita tersebut. Allah Rabbuna Rabbul Alamin khalaqana razaqana lam yarzuqna rizqan maddiyan fahasb bal razaqana rizqan ma'nawiyan ja'ala lana minhajan ja'ala lana tashri'an yuslihuna lam yatrukna hakadha bal rasama lana minhaj wa bayyana al-'ilaj wa awdaha at-tariq qailan wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا المنهاج شريعة ربنا في كتاب ربنا هي حكم ربنا، خلق فعلم فحكم، وبما أنه خلق أمر ألا له الخلق والأمر، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، بلى يعلم، فلما علم حكم فقال إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله سبحانه وتعالى selain memberikan rezeki yang berupa makanan dan minuman dan berupa nikmat-nikmat yang konkret yang bisa kita lihat, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan rezeki yang jauh lebih mulia daripada itu semua, yaitu nikmat agama syariat Islam yang Allah berikan kepada kita. Allah mengajarkan kepada kita yang halal dan yang haram. Allah menetapkan aturan-aturan hidup, mana jalan yang menuju surga, mana jalan yang menuju neraka, mana jalan yang membahagiakan mereka di dunia, dan mana jalan yang menyengsarakan mereka di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita, wahai manusia, ini adalah jalanku yang lurus, kata Allah Subhanahu wa taala, dan ikutilah jalan-jalan yang lurus tersebut, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Semua jalan lain tersebut adalah jalan-jalan yang menyesatkan. رب العالمين مالك الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فهو مالك الملك والملكوت. أولم يتفكروا؟ أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض؟ ملك وملكوت، ومالك الدين، ومالك الدنيا، مالك يوم الدين. فالرب هو صاحب هذا الكون كله. قل اللهم مالك الملك. الله سبحانه وتعالى adalah رب. Dialah yang memiliki. Dia adalah Malik. Dialah yang memiliki segala kerajaan. Dialah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Walillahi malikus samawati wal ardh. Allah lah yang memiliki kerajaan-kerajaan langit dan yang ada di bumi. Allah lah yang menghidupkan yang mati daripada yang hidup, dan mematikan yang hidup daripada yang mati. Allah lah yang mengatur segala-galanya. Dialah Allah yang memiliki segala makhluk yang ada. Wal Rabb huwa al-mutasarrif fi hadha al-kawn kulli. Kama yas'aluna qul man yarzuqukum min as-sama'i wal-ard wa man yamliku as-sam'a wal-absar ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. Orang-orang kafir Quraisy ketika ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang telah menciptakan kalian? Lantas mereka menjawab, Allah. Siapakah yang telah memberikan rezeki kepada kalian? Lantas mereka menjawab, Allah. Siapakah yang telah memberikan nikmat kepada kalian? Lantas mereka menjawab, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, lantas kenapa kalian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kalian tidak memberikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dikarenakan orang kafir Quraisy, mereka mengetahui bahwasanya Allah telah menciptakan. Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Allah lah yang memberikan rezeki. Akan tetapi mereka di dalam ibadah mereka memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم ربكم رحمن ورحيم رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الآخرة رحمن بحيث يرزق الكافر كما يرزق المؤمن ولكن تنحصر رحمته في الآخرة بعباده المؤمنين الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله عز وجل وهما فيهما صفة الرحمة ولله عز وجل أسماء حسنى وصفات علا ينبغي على المسلم أن يعيش متعلما بهذه الأسماء متخلقا بهذه الصفات داعيا الله عز وجل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى. الرحمن الرحيم. الله ذات يملكي صفات الرحمة. الله telah memberikan rahmat kepada makhluknya di dunia dan di akhirat. Allah juga memiliki sifat الرحيم. Yang mana sifat الرحيم ini adalah Allah berikan di negeri akhirat. Dikhususkan bagi orang-orang yang beriman. Walillahi asma'ul husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah. Memiliki sifat-sifat yang mulia. Maka oleh karena itu kewajiban bagi setiap umat Islam untuk mempelajari kuasanya Allah memiliki nama-nama yang indah dan menerjemahkan nama-nama tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Merasakan kuasanya Allah menguasai kita. Allah mendengari apa kita ucapkan. Allah melihat apa yang kita lakukan. Dan hendaknya seorang muslim berakhlak dan menjadikan nama-nama tersebut adalah sebagai pengawas di dalam kehidupan kita. Ar-Rahman Ar-Rahim. Inna lillahi azza wa jalla mi'ata rahmah. Anzala juz'an minha. به يتراحم الخلق حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه وادخر 99 جزءا ليوم القيامة فما أوسع رحمة الله ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون فتخلقوا بهذا الخلق كما قال عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى adalah zat yang memberikan rahmat kepada hamba-hambanya, yang memberikan rahmat kepada makhluk-makhluknya, yang mana rahmat Allah lebih luas daripada langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan rahmatnya 100 rahmat. 99 100 rahmat dan 1 rahmat Allah berikan ke dunia ini. Yang mana dengan nikmat yang 1 tersebut hewan-hewan melindungi anak-anaknya agar anaknya tidak kejatuhan atau tidak celaka dan tidak dicelakai oleh hewan-hewan yang lain. Sedangkan 99 nikmat yang lain Allah akhirkan, Allah cadangkan, dan Allah sisakan nikmat tersebut di surga kelak, yaitu bagi orang-orang yang beriman dan bagi orang yang melakukan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangannya subhanahu wa ta'ala. Wa huwa hadithuna an hadhihi an-nadwa man rabbuk. Wa la ziltu أذكر لك كلاما وتعريفا بربنا سبحانه وتعالى من خلال قرآنه وكلامه من خلال سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن الكريم والتي هي أم الكتاب، وفيها التعريف بالله عز وجل في نصفها الأول والدعاء في نصفها الثاني. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وهو سبحانه وتعالى مالك يوم الدين ومالك يوم الدنيا. فلماذا قال مالك يوم الدين مع أنه يملك الدنيا والآخرة؟ لكن في الدنيا ملوك يعيشون ويموتون، قال وجعلكم ملوكا، لكن يأتي يوم الدين فلا يستطيع أحد أن ينسب لنفسه الملك إلا الله، وهو يقول سبحانه لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، فيجيب بنفسه على نفسه قائلا لله الواحد القهار. فربكم مالك يوم الدين وملك يوم الدين، وهو مالك الدنيا والدين. Kita akan melanjutkan kajian kita pada malam hari ini sebagai sambungan daripada kajian sebelum Isya dalam topik yang berjudul Siapakah Tuhan Anda. Kita akan menjelaskan dan memaparkan tentang definisi daripada Rabb, siapakah Tuhan kita. Maka saya akan menjelaskan penjelasan tentang Rabb tersebut di dalam surat Al-Fatihah. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Fatihah dari perkataan Allah Subhanahu wa taala alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan maliki yaumiddin? Allah lah yang memiliki kerajaan dunia dan memiliki kerajaan hari negeri akhirat. Allah mengatakan Malik Yaumiddin. Allah mengatakan bahwasanya Allah memiliki kerajaan negeri akhirat. Sedangkan bukankah di dunia para raja memiliki kerajaan? Allah tidak mengatakan bahwasanya Allah memiliki kerajaan dunia. Hal tersebut dikarenakan apa? Dikarenakan kerajaan akhirat adalah kerajaan yang tidak dimiliki oleh raja-raja yang ada di dunia. Dikarenakan raja-raja yang ada di dunia mereka akan musnah. Allah menjelaskan waja'alnakum muluka. Aku telah menjadikan untuk kalian wahai manusia kerajaan-kerajaan yang ada di dunia. Akan tetapi kerajaan yang ada di dunia akan hancur. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan limanil mulkul yaum. Siapakah yang memiliki kerajaan pada hari ini, yaitu pada hari kiamat? Pada hari akhirat yang mana tidak ada satupun zat yang memiliki kerajaan di negeri akhirat. Jadi oleh karena itu Allah mengatakan Malik Yaumiddin, dialah penguasa hari kiamat. Dikarenakan penguasa-penguasa dunia akan lenyap, akan musnah, akan mati dan akan hancur. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah Allahu Wahidul Qahhar. Dia adalah yang menguasai alam semesta, yang menguasai segala makhluk. di dunia dan di akhirat. ماذا تريد منا يا ربنا؟ أنت رب العالمين وأنت الرحمن الرحيم وأنت مالك يوم الدين. هذه عطاءات رب، فماذا تريد منا؟ أراد منا أن نعبده، فقال إياك نعبد وأن نستعين به، فقال وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله بيني وبين عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. Kalau kita tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kau inginkan ya Allah dari kami, sedangkan engkau adalah Malik Yaumiddin, engkau adalah pemilik alam semesta, engkau adalah Maha Kaya. Setelah kita tanyakan itu semua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya menginginkan satu daripada hambanya. Allah menginginkan agar makhluk yang diciptakan, kita sebagai manusia, yang diinginkan hanyalah satu, yaitu memberikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, mengerjakan semua jenis ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memberikan tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala saja, dan tidak memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Allah memerintahkan kepada manusia agar manusia mengatakan "Iyyaka na'budu." Hanya Engkau sajalah ya Allah tempat kami menyembah. Tidak ada sesembahan selain Engkau, dan hanya pada Engkaulah kami minta pertolongan. Nasta'in. Maka kewajiban sebagai seorang hamba adalah memberikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak mensyirikkannya. Tidak meminta kepada makhluk selain Allah, tidak meminta kepada kuburan, tidak meminta kepada makhluk yang lemah selain Allah Subhanahu wa taala, dan meminta pertolongan kepada Zat yang Maha Kuat, kepada Zat yang memiliki kekuatan, kepada Zat yang memiliki segala-galanya. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ta'buduhu fayu'inu. والعبادة له والاستعانة به. العبادة بمعناها الشامل الجامع، ومنها الدعاء والاستعانة والاستغاثة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ابن عباس معالم التوحيد وهو صغير، أردفه خلفه على دابته قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. نبي محمد صلى الله عليه وسلم mengajarkan kepada Ibnu Abbas dalam hadis beliau Yaitu ketika Ibnu Abbas masih kecil berboncengan dengan beliau. Lantas beliau mengajarkan kepada Ibnu Abbas, "Ya Ibnu Abbas, ihfazillah yahfazuk." Jagalah Allah, itu jagalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Kerjakanlah salat, kerjakanlah puasa dan tinggalkanlah segala larangan Allah. Ini yang maksud dengan menjaga Allah. Maka engkau akan mendapatkan Allah ada di hadapanmu. Allah akan menjagamu dari segala kejelekan dan dari segala keburukan. Dan sesungguhnya tidaklah akan menimpamu apa-apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia dan jin semuanya berkumpul untuk mencelakakanmu, dan tidaklah manusia akan bisa memberikan kebaikan, memberikan manfaat, memberikan pertolongan kecuali apa-apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. لماذا إياك نعبد وإياك نستعين؟ كان من الممكن أن تكون نعبدك ونستعينك كلمتان بدلا من أربع كلمات، لكن نعبدك تحتمل الإضافة عليها ونعبد غيرك، ونستعينك تحتمل الزيادة عليها ونستعين بغيرك. ولما لم يكن ولم يجوز أن نعبد غيره معه ولا أن نستعين بغيره معه، قال إياك نعبد وإياك نستعين، بما يعرف في اللغة العربية بتقديم المفعول على الفعل ليفيد الاختصاص. فإذا قلت إياك نعبد لا تحتمل إضافة عليها، وإذا قلت إياك نستعين لا تحتمل إضافة عليها، لأنه لا تجوز العبادة إلا لله، كما لا ينبغي أن تكون الاستعانة إلا بالله. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan iyyaka na'bud? Iyyaka na'budu. Sedangkan boleh di dalam bahasa Arab menyatakan na'buduka. Dikarenakan secara kaidah bahasa Arab iyyaka na'bud, iyyaka adalah maf'ulun bih. Yang mana maf'ulun bih adalah harus diakhirkan. Seharusnya na'buduka. Akan tetapi Allah menyatakan iyyaka. Dan di dalam kaidah bahasa Arab apabila didahulukan sebuah lafaz yang seharusnya diletakkan di akhir, maka faedahnya adalah untuk berfungsi untuk mengatakan pembatasan. Yang bermakna iyyaka na'bud. Tidak ada yang disembah kecuali engkau saja. Sedangkan apabila kita katakan na'buduka, kemungkinan boleh disembah makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Boleh meminta kepada selain makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika Allah mengatakan iyyaka na'bud, ini menunjukkan bahwasanya ibadah tidak lain dan tidak bukan kecuali hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala saja. لماذا إياك نعبد بنون الجماعة وليست إياك أعبد؟ قد أقرأها بمفردي، قد أكون في نافلة، قد لا أصلي جماعة وأقول إياك نعبد ولا أقول إياك أعبد وإياك أستعين. فلماذا نعبد؟ كلنا دعوة لأن تكون جماعة، دعوة لأن تكون أمة واحدة، دعوة لئلا تتفرقوا بل تتوحدوا، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. كما الله سبحانه وتعالى menyatakan إياك نعبد، yang mana nun di sini adalah na'bud, yang bermakna kami menyembah. Hanya engkau sajalah yang kami sembah. Kenapa Allah menggunakan na'bud dengan menggunakan konteks jamak atau banyak? Dikarenakan mungkin saja kita mengatakan iyyaka a'bud, hanya engkau sajalah yang saya sembah. Dikarenakan memungkinkan kita untuk menyembah Allah secara sendiri-sendiri. Maka maksud dan tujuan daripada ayat ini adalah dikarenakan Allah menginginkan iyyaka na'bud, hanya engkau sajalah yang kami sembah. Dikarenakan Allah menginginkan umat Islam adalah umat yang satu, umat yang bersatu di atas tauhid yang satu, yang memiliki sesamaan yang satu, yang tidak terpecah belah di dalam akidahnya, yang satu di dalam tauhidnya. Inilah hakikat daripada ajaran agama Islam, agama yang mengajarkan umatnya untuk bersatu di atas akidah, yang tidak terpecah belah di atas pemahaman akidah. Man rabbuk? Allah القائل في أول نداء في القرآن الكريم في سورة البقرة في الآية رقم 20: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Kenapa Allah Subhanahu wa taala disembah? Rabbul alamin, kenapa Allah disembah? Jawabannya adalah sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 20. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kalian. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Alasannya adalah الذي خلقكم، dialah yang telah menciptakan kalian. والذين من قبلكم، dan orang-orang sebelum kalian. والذي جعل لكم الأرض فراشا، yang telah menjadikan langit، yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan، yang mana dengan hamparan tersebut kita bisa tinggal، kita bisa hidup di atas permukaan bumi ini. وأنزل من السماء ماء، dan juga Allah Subhanahu wa taala disembah dikarenakan dialah yang telah mengucurkan air dari langit, yang telah menjadikan air, yang mana dengan air tersebut kita bisa hidup, manusia bisa hidup, kehidupan dunia bisa berlangsung. Wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum, maka dengan air hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki bagi kalian, sehingga dengan tumbuhan-tumbuhan tersebut kita bisa menikmati tumbuhan-tumbuhan tersebut. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, kata Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan makhluk selain Allah dia tidak bisa menciptakan, tidak bisa menghidupkan, dan tidak bisa memberikan rezeki kepada kalian. Fal ayatu nida'un 'am, ya ayyuhan nas, كل الناس، إنها لا تخص أحدا دون أحد. يا أيها الناس، panggilan Allah Subhanahu wa taala ya ayuhan nas adalah merupakan panggilan yang umum, panggilan kepada semua manusia, baik orang Islam ataupun orang yang bukan Islam. Allah memanggil mereka ya ayuhan nas ubudu rabb, bukan dikhususkan kepada orang Islam saja. بيّن سبحانه وتعالى بعض معالم ربوبيته، خلق، خلقنا وخلق من قبلنا، وأنه جعل الأرض فراشا وأنزل من السماء ماء، كل هذه معاني الربوبية. لماذا؟ لماذا هو خلقنا؟ لماذا هو ربنا؟ من أجل أن نعبده. اعبدوا ربكم، فنادى علينا جميعا يا أيها الناس اعبدوا ربكم. العبادة ليست منحصرة في الصلاة والزكاة والصوم والحج، إنما هي كما قال الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد. فالحياة كلها ينبغي أن تكون محراب عبادة. الله سبحانه وتعالى menyerukan kepada semua manusia agar manusia memberikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana jenis ibadah tersebut tidak terbatas pada salat dan puasa saja. Akan tetapi semua ibadah. Apa sebabnya manusia wajib memberikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dikarenakan Allah telah menjelaskan bahwasanya Dia hanya Dialah yang telah menciptakan. Dialah yang menciptakan diri kita. Yang telah menciptakan langit dan bumi. Yang telah menurunkan hujan dari langit. Yang mana ini semua adalah merupakan makna daripada rububiyah. Makna daripada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu wajiblah bagi seorang muslim memberikan semua ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Allah menjelaskan, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, hidupku dan matiku semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu wajiblah kehidupan kita kehidupan yang berlandaskan akidah, berlandaskan tauhid Allah Subhanahu wa taala. Fal ibadah التي قال عنها اياك نعبد وهنا قال يا ايها الناس اعبدوا ربكم هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال كالدعاء والاستعانة والاستغاثة والمدد والقسم والذكر والأفعال البدنية كالصلاة والركوع والسجود والطواف والزكاة والنذر والقلبية كالإيمان والمحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة. هذه نماذج من العبادات ينبغي أن تشكل حياة المسلم من مهده إلى لحده، من مولده إلى مماته، ليصل إلى ثمرة هذه العبادة لعلكم تتقون بامتثال الأوامر والانتهاء عن النواهي والوقوف عند حدود الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى menjelaskan pada kita إياك نعبد. Hanya engkau sajalah yang kami sembah wahai Allah. Lantas pertanyaannya, apakah yang maksud dengan ibadah? Ibadah adalah ismun jami' lima yuhibbu Allah wa yarda. Ibadah adalah apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik perbuatan kita ataupun ibadah qalbiyah, ibadah hati ataupun ibadah badan yang kita kerjakan. Seperti salat, puasa, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta kita, rasa takut kita, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua ibadah-ibadah yang ada wajib diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Hal tersebut dikarenakan barang siapa yang memberikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kalian menjadi orang-orang bertakwa. Dengan melakukan ibadah tersebut, maka kita akan terhindar daripada dosa-dosa besar. Dengan melakukan ibadah tersebut, Allah akan mencintai kita dan akan mengantarkan kita pada tahapan takwa, tahapan menjadi orang yang melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Man rabbukum alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha. Al-ard هذه الأرض التي تجلسون عليها الآن ليست ثابتة، ليست مستقرة، إنما هي كرة معلقة في فضاء الكون تجري حول نفسها، فتوجد الليل والنهار، تدور حول الشمس فتكون الفصول الأربعة، ثم هي تدور في المجرة مع المجموعة الشمسية، ثم هذه المجرة مع مجموع المجرات في سرعات مختلفة، ومع ذلك أنت لا تحس بهذا الجري ولا بهذه السرعات المختلفة، لأن الله أراد أن تكون لك الأرض فراشا وأن تكون الأرض قرارا، مع أنها تجري ومعلقة في الكون وتسبح بسرعات مختلفة، فمن القادر على ذلك سوى الله جل في علاه؟ إنه الله ربكم الذي جعل لكم الأرض فراشا. الله سبحانه وتعالى menjadikan bumi sebagai firasy, sebagai hamparan, sebagai kasur tempat kita duduk dan tempat kita hidup. Siapakah di antara makhluk selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjadikan bumi sebagai hamparan, yang mana posisi bumi berada di tengah tata surya, yang mana tata surya tersebut dia mengelilingi matahari, dia berputar dengan putaran yang cepat, yang mana kita tidak merasakan putaran tersebut, yang mana dengan putaran tersebut kondisi bumi yang sudah Allah hamparkan, yang sudah Allah jadikan untuk makhluknya sehingga makhluk tidak jatuh, sehingga kita air laut yang ada tidak tumpah, sehingga kehidupan manusia bisa berjalan dengan lancar. Siapakah yang telah menjadikan itu semua? Siapakah yang telah mengatur itu semua? Adakah makhluk yang lemah selain Allah Subhanahu wa taala? Adakah makhluk yang mampu menciptakan itu semua? Maka yang menciptakan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang berhak untuk diberikan ibadah. Dialah yang berhak untuk diberikan sesembahan. Dan tidak ada yang berhak disembah kecuali dirinya saja. Was-samaa'a binaa'a. Ba'da an ja'ala lana al-ardha firasyan ja'ala as-samaa'a binaa'a. Kana al-'ulamaa' 'ulamaa'ul falak. وعلماء الفضاء والجغرافيا يقولون الفراغ الكوني، على أن هذا الفضاء فراغ في نظرية علمية لم تثبت ولم تصح، ثم ثبت لديهم أن الكون كله عبارة عن بناء متماسك فيه كواكب وكويكبات وشهب ومذنبات، فيه مجرات، فيه أفلاك، فيه سدم، فيه أكداس. علماء الفلك يقولون اكتشفنا إلى الآن 2 مليار مجرة في جزء صغير من الكون، والذي استطعنا أن نعرفه من الكون عبارة عن قطرة ماء في محيط واسع عميق، فسبحان ربنا رب هذا الكون الذي جعل الأرض فراشا والسماء بناء. الله سبحانه وتعالى telah menjadikan langit sebagai bangunan, yang mana bangunan tersebut yang terdiri daripada 7 tingkat. Menurut pengamatan dan penelitian yang dilakukan oleh ahli geografi, ahli fisika dan ahli ilmu falak, yang menyatakan bahwasanya langit adalah hamparan kosong. Kemudian beberapa tahun setelahnya mereka mengadakan penelitian dan akhirnya menemukan bahwasanya di dalam langit tersebut terdapat 2 miliar daripada bintang-bintang, yang mana jumlah daripada bintang-bintang yang ada, tata surya yang ada, ini hanyalah bagian daripada ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Masih banyak belahan langit dan belahan tata surya yang belum mampu untuk diketahui oleh manusia. Yang mana ini semua adalah merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Wa anzala minas sama'i ma'a. Anzala. Fa huwa subhanahu alladhi yunzilu al-ma'. Wa laysa ahadun siwah. Anzala minas sama', ya'ni minas sahab. Wa laysat as-samawati as-sab'. Innama 'abbara 'an as-sahabi bis-sama'. لأن كل ما علاك في لغة العرب يسمى سماء حتى هذا السقف. فقوله أنزل من السماء يعني من السحاب ماء، ماء المطر. وأنتم يا أهل أندونيسيا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك، كم تنزل الأمطار في كل يوم، بل وفي اليوم الواحد أكثر من مرة، وتنزل هنا وتنزل هناك. من الذي ينزل المطر من السماء؟ إنه الله. هل تستطيع الدنيا بأسرها أن تنزل قطرة ماء واحدة؟ لا. هل تستطيع الدنيا بأسرها أن تمنع قطرة ماء واحدة ألا تنزل؟ لا. فمن الذي أنزل من السماء ماء؟ إنه القائل أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن، أي من السحب الثقيلة المحملة بالبرد وبالأمطار، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا ملحا مرا فلولا تشكرون. لك الحمد يا ربنا ولك الشكر يا إلهنا. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa anzala minas samaa'i maa'a. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan dari langit hujan. Yang mana hujan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dari langit yang ketujuh. Akan tetapi yang dimaksud dengan samaa' dalam bahasa Arab itu adalah apa-apa yang tinggi di atas kita. Maka loteng juga dikatakan samaa' dalam bahasa Arab. Jadi oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dari atas embun kemudian turun ke atas bumi. Siapakah yang telah menurunkan hujan ini? Apabila kita perhatikan di negeri kita, negeri Indonesia adalah negeri yang barokah. La haula wala quwata illa yang mana tidak ada kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan hujan kepada kita semua. Negeri yang penuh dengan hujan, yang mana setiap hari hujan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tanyakan, apakah makhluk mampu menurunkan hujan walaupun setetes hujan dari langit? Apakah makhluk selain Allah Subhanahu wa taala mampu menahan hujan? Kalau Allah ingin menurunkannya, maka tidak ada satupun makhluk yang mampu menurunkan dan tidak ada satupun pula makhluk yang mampu menahan hujan tersebut. Wa anzala minas sama'i ma'a فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ثمرات، هذا التمر من الثمرات، هذا البرتقال من الثمرات، الأرز مزروع من الثمرات، القمح، الشعير، الذرة ثمرات. فضلا عن الفواكه عن هذه الجنات. نعم أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، ثمرات كثيرة وجنات. وأنت تمشي في كل أندونيسيا لا شك لا تجد إلا الخضرة والجنات، تجد الأشجار فوق الجبال وتحت الجبال، وقد أنبتها الله في الصخور الصماء بقدرته سبحانه وتعالى، كما في آية أخرى في سورة النمل يقول سبحانه أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإلهٌ مع الله، لا إله إلا الله. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. Lantas, dengan air hujan yang kami turunkan dari langit, kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka kami keluarkan dari dengan air hujan tersebut buah-buahan dan biji-bijian. Maka kita saksikan di dalam kehidupan kita, biji-bijian yang Allah jadikan di antaranya adalah tamar misalnya, yang mana buah kurma, kemudian padi, kemudian gandum dan lain sebagainya, dan juga diantaranya buah-buahan yang kita makan yang warnanya beraneka ragam dan rasanya pun beraneka ragam, yang mana itu semua adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita perhatikan di negeri kita, di negeri Indonesia yang hijau, yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan, yang penuh dengan perkebunan, yang mana kalau kita berjalan dari ujung yang satu ke ujung yang lain, kita hanya menyaksikan tumbuh-tumbuhan yang hijau, ladang-ladang yang hijau yang Allah jadikan, yang Allah tumbuhkan, yang mana ini semua adalah menunjukkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Naml, siapakah yang telah menciptakan apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi? Siapakah yang telah menciptakan itu semua? Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هو صاحب الرزق يرزقكم من السماء والأرض، يأمر السماء أن تمطر ويأمر الأرض أن تنبت، وهو قادر على ألا يجعل السماء تمطر ولا الأرض تنبت، وهو القائل أفرأيتم ما تحرثون، ودورك أنت أنك تحرث الأرض، وربما جعلتها مدرجات وتزرع عليها، وربما سويتها لتزرع الأرز مثلا، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، بل الله هو الذي يجعل البذرة نبتة والنبتة شجرة، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما، تأتي ريح شديدة تحطم الزرع، تقتلع الأشجار، تنيم الزرع، لو نشاء لجعلناه حطاما، طوفان، فيضان، تسونامي مثل تسونامي جنوب شرق آسيا منذ سنين، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, setelah kami menurunkan dari langit hujan, maka dengan hujan tersebut, maka Allah mengeluarkan thamar, minat thamarati rizqan lakum. Allah mengeluarkan, Allah menghidupkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang beraneka ragam sebagai rezeki bagi kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang memerintahkan langit agar menurunkan hujan. Allah lah yang memerintahkan bumi agar menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ. Wahai manusia, apakah kalian melihat apa-apa yang kalian tanam? Apakah kalian yang menumbuhkan ataukah kami yang menumbuhkan? Allah bertanya kepada kita, kalian melihat apa yang kalian tanam? Siapa yang menanam itu semua? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, yang menumbuhkan itu semua, yang menjadikan tumbuhan-tumbuhan, Allah, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau seandainya kami menginginkan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka kami akan hancurkan itu semua. Kami akan jadikan angin taufan yang menghancurkan itu semua. Maka kalian akan menggigit jari dan menyesal. Akan tetapi akankah, adakah kalian di antara kalian orang-orang yang bersyukur? Maka hendaklah kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anta ya Rabbana صاحب هذا الخلق وصاحب هذا الرزق وصاحب هذه العطاءات ماذا تريد منا؟ كما قال لنا في أول الآيات اعبدوا ربكم ختمها بقوله فلا تجعلوا لله أندادا آلهة سوى الله تجعلونهم أندادا يساوون الله. هذه الآلهة التي يعبدها الناس كيف تكون ندا لله؟ كيف تكون مساوية لله؟ هل فيها شيء قد خلق شيئا؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ عبد الناس الأحجار، أي عبد الناس الأصنام أو الأوثان، نحتوها بأيديهم ثم عبدوها وهي لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر وتكون ندا لله. وعبد الناس البقر في الهند بجواركم يعبدون البقر إلى يوم الناس هذا. الهند البقر الذي نحن نذبحه ونأكله ونضعه في أطباق الآكلين يكون إلها. وأناس عبدوا الكواكب من نجوم وشمس وقمر، هذه مخلوقة أم خالقة؟ وناس عبدوا البشر، عبدوا النمرود، ماذا خلق النمرود ليكون إلها؟ إن إبراهيم عليه السلام طلب منه أن يحول مسار الشمس من المشرق إلى المغرب، كانت النتيجة فبهت الذي كفر. ماذا خلق فرعون ليكون إلها؟ افتخر بأنه حاكم مصر فقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فأجراها الله من فوقه فهل رأيت من إله يغرق؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan يا أيها الناس اعبد، وهي sekalian manusia sembahlah Allah dengan memberikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah manusia memberikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan fala taj'alu lillahi andada. Janganlah kalian menyekutukan Allah di dalam beribadah. Janganlah kalian menjadikan makhluk-makhluk selain Allah sebagai tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah menciptakan. Dialah yang telah memberikan rezeki kepada kita, yang menciptakan diri kita dari tidak ada kemudian menjadi ada, yang memiliki alam semesta semuanya. Sedangkan sebagian daripada manusia ada yang menjadikan makhluk selain Allah Subhanahu wa taala yang disembah. Ada di antara manusia yang menyembah batu, ada di antara manusia yang menyembah bulan, ada di antara manusia yang menyembah hewan. Sebagaimana yang kita saksikan di negeri India, orang yang menyembah sapi bakor, yang mana sapi adalah hewan yang kita sembelih, kemudian kita hidangkan di depan mata kita, kemudian kita santap dan kita makan. Demikian halnya orang-orang yang tersesat, yang memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, di manakah akalnya mereka? Allah menjelaskan, apa man yakhluqu kama lam yakhluq. Apakah zat-zat makhluk selain Allah Subhanahu wa taala yang kalian sembah wahai manusia? Apakah Allah yang Subhanahu wa taala yang telah menciptakan samakah dia dengan makhluk yang tidak menciptakan? Sungguh jauh perbedaan antara yang menciptakan dengan yang tidak menciptakan. Fala taj'alu lillahi andada min al-mala'ika لأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فلا تجعلوا لله أندادا من الجن، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، أو يستوي المخلوق بالخالق، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala taj'alu lillahi andada." Janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Jangan jadikan para malaikat, jangan jadikan para jin dan makhluk-makhluk yang lain sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan mereka adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka tidak mengetahui yang baik, yang tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan. Yang mana oleh karena itu ibadah yang semestinya hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Mereka adalah makhluk, yang mana makhluk tersebut kewajiban mereka adalah memberikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kewajiban manusia. Demikian juga kewajibannya para jin dan para malaikat sebagai makhluk, mereka memberikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala taj'alu lillahi andada من عالم الأنبياء. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. الله ليس له ولد وليس له والد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم، ذلكم الله ربكم، لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. فلا تجعلوا لله أندادا، janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Tidak boleh bagi seorang memberikan ibadah kepada Nabi, dikarenakan Nabi adalah makhluk. Tidak sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Nasrani yang menyatakan Isa ibnullah, dan orang-orang Yahudi menyatakan Uzair ibnullah. Ini adalah keyakinan yang salah. Orang-orang Kristen menjadikan Isa sebagai Tuhan, orang-orang Yahudi menjadikan Uzair sebagai Tuhan. Sedangkan mereka makhluk tersebut, para nabi, tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menciptakan. Dialah yang memiliki apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang di bumi. Dialah yang memiliki kemampuan untuk menghidupkan dan mematikan. Dialah zat yang menjadikan segala yang apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dari benda-benda yang kecil sampai kepada benda-benda yang besar. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. من الأنبياء، ولا حتى سيد الأنبياء وإمام الأنبياء وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فلا تجعلوا لله أندادا. Kembali Allah menjelaskan kepada kita, wahai manusia, janganlah kalian menjadikan makhluk-makhluk selain Allah sebagai tandingan bagiku. Janganlah kalian menjadikan para nabi sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Dikarenakan para nabi adalah makhluk yang tidak memiliki hak untuk disembah. Maka oleh karena itu Rasulullah melarang. Kata Rasulullah SAW, la tutruni, janganlah kalian berlebih-lebihan memujiku, kata Nabi SAW. Sebagaimana orang Yahudi dan orang Nasrani, mereka berlebih-lebihan memuji Isa, menjadikan Isa sebagai Tuhan, dan orang Yahudi menjadikan Uzair sebagai Tuhan. Jadi oleh karena itu tidak boleh bagi kaum muslimin menjadikan para nabi, walaupun imam daripada imam para nabi tersebut, bahkan Rasulullah SAW, tidak boleh kita jadikan tandingan bagi Allah Subhanahu Wa Taala di dalam beribadah. Tidak boleh kita meminta kepada beliau, tidak boleh kita berkeinginan bahwasanya beliau bisa mengabulkan keinginan kita dan doa kita. فلا تجعلوا لله أندادا من الأولياء من الأولياء اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون لأن هؤلاء الأولياء عباد مثلنا إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ثم قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير لا أحد يملك النفع والضر سوى الله خير البشر وأفضل الخليقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك نفعا ولا ضرا وأمره الله عز وجل أن يبلغ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. الله سبحانه وتعالى melarang manusia untuk menyembah makhluk selain Allah سبحانه وتعالى. Allah melarang manusia untuk menyembah para nabi, dikarenakan para nabi adalah makhluk yang tidak memiliki ilmu-ilmu ghaib. Mereka tidak menciptakan, mereka tidak bisa memberikan faedah, tidak bisa memberikan kebaikan kepada kita, tidak bisa menolak bahaya daripada kita. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, kalaulah seandainya aku mengetahui ilmu ghaib, maka niscaya aku akan memperbanyak amal kebaikan. Dan dikarenakan para nabi adalah makhluk yang tidak memiliki kemampuan untuk memberikan kebaikan, kemampuan untuk mengabulkan doa. Jadi oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang manusia daripada menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala terhadap para nabi dan para rasul. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ta'lamun أنه ليس أحد من هذه الأرباب الباطلة والآلهة الزائفة يصلح أن يكون ندا لله ولا شريكا مع الله. تعلمون أنه ليس شيئا من هذه المعبودات خلق شيئا يذكر ولا رزق أحدا من البشر. تعلمون أن الله هو صاحب هذا الكون وأنتم تعلمون أن الله هو الذي خلقكم وهو الذي رزقكم وهو الذي يدبر أموركم فلماذا تجعلون لله أندادا وقد علمتم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل يا محمد وبلغ واملأ الدنيا بهذا التوحيد. قل هو الله أحد ليس واحدا فقط بل هو أحد. فتقرأ قوله تعالى وإلهكم إله واحد وتقرأ هنا قل هو الله أحد فمع الواحدية أحدية لأن إلهنا لا يتركب من أجزاء ليس مركبا من اثنين إله الخير وإله الشر وإله النور وإله الظلام وليس مركبا من ثلاثة أب وابن وروح قدس وليس مركبا من أربعة أو من عشرة. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار بل الله الواحد القهار. تقول الله سبحانه وتعالى Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ayat ini adalah ayat yang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir Quraisy. Yang mana mereka adalah orang-orang yang mengetahui bahwasanya yang telah memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang telah menghidupkan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pada realitanya, pada kenyataannya, mereka meminta kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah ya Muhammad, "Qul huwallahu ahad." Katakan bahwasanya Allah saja. Allahu ahad, Allah zat yang satu. Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. الله الصمد قام بنفسه وقام كل شيء به الله الصمد الغني وكل شيء مفتقر إليه الله الصمد الخلق جميعا يلجؤون إليه الله الصمد لأنه لم يلد ولم يولد الله الصمد الغني الذي له المجد وله السؤدد وهو المقصود سبحانه وتعالى الغني عما سواه المفتقر كل شيء إليه قل هو الله أحد kata Allah subhanahu wa ta'ala Allahus Samad ya bermakna Allah Maha Kaya semua makhluk selain Allah subhanahu wa ta'ala mulai dari makhluk yang kecil sampai makhluk yang besar semuanya bergantung pada Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah makna Allah Maha Kaya. Allah Maha memiliki segala sesuatu. Maka oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala disembah, diberikan ibadah kepada-Nya saja. Tidak boleh ditandingkan dengan makhluk selainnya. Allahus Samad. Iftakir ila rabbik li'annahu huwa al-ghani. وقل مع القائل اللهم أغنني بالفقر إليك ولا تفكرني بالاستغناء عنك وقل مع القائل يا رب ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك من وجدك فقد وجد كل شيء وَمَنْ فَقَدَكَ فَقَدْ فَقَدَ كُلَّ شَيْءٍ اللَّهُ الصَّمَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ kata Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah zat yang Maha Kaya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Barang siapa yang mendapatkan dirimu, barang siapa yang kembali kepadamu, sesungguhnya dia telah mendapatkan sesuatu yang banyak. Barang siapa yang kehilangan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia telah kehilangan sesuatu yang banyak. Dikala Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan. Dialah yang mampu memenuhi segala kebutuhan. Dialah tempat kembali. Dialah tempat mengadu. Dialah tempat lari. Dialah tempat mengadu dari segala bentuk kekurangan yang kita miliki hamba manusia. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid yani laysa lahu walad. Wa lam yulad laysa lahu ab. لأنه إذا كان يلد فصفة نقص وإذا كان يولد فصفة احتياج والله منزه عن النقص وعن الاحتياج فهو ليس له ولد وليس له والد وكثيرون الذين زعموا أن لله ولدا اليهود تقول عزير بن الله النصارى تقول المسيح ابن الله هؤلاء يقولون بوذا ابن الله كونفوشيوس ابن الله كذا كذا ولد لله كيف يكون لله ولد وهل كانت له زوجة يقولون لا ليس له زوجة ليس له صاحبة فالله يسألهم كيف يكون له ولد بدون زوجة يأتي بالولد من أي مكان بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد، أن كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، يعني لم تكن له زوجة. سبحان الله. وقالوا اتخذ الله ولدا، لقد جئتم شيئا إدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. كتب الله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، لم يلد. الله tidak beranak dikenakan sifat beranak adalah sifat yang kurang. Beranak adalah sifat yang kurang dikenakan orang yang melahirkan adalah orang yang butuh kepada anaknya. Ini adalah sifat rendah yang dimiliki oleh makhluk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yulad, Allah tidak diperanakkan. Dikenakan diperanakkan adalah sifat yang kurang, sifat yang butuh kepada apa? Kepada makhluk yang memperanakkan dia. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang mulia, zat yang tidak memiliki kekurangan, tidak sebagaimana makhluk selain Allah subhanahu wa ta'ala yang butuh untuk dilahirkan dan yang butuh untuk melahirkan. Sungguh sangat berbeda apa-apa sebagaimana yang diduga oleh orang-orang kafir. Di antara orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya Uzair adalah anaknya Allah subhanahu wa ta'ala, Isa adalah anaknya Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga orang Hindu, orang Buddha yang mengatakan bahwasanya Confucius adalah anak Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana itu semua? Sedangkan Allah menyatakan lam yalid wa lam yulad. Dari mana datangnya anak Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan dia sendiri tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. ولم يكن له كفوا أحد وتقرأ ولم يكن له كفوا أحد، لا كفؤ له، لا شبيه له، لا نظير له، لا ند له، لا مثيل له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لم يكن له كفوا أحد، لا شبيه له في ذاته ولا شبيه له في أسمائه ولا شبيه له في صفاته ولا شبيه له في أفعاله، سبحانه سبحانه. ولم يكن له كفوا أحد، فنثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء نفي للتشبيه والتمثيل، وهو السميع البصير نفي للنفي والتعطيل، فهي رد على المشبهة الممثلة ورد على النفاة المعطلة، لأن الله ليس كمثله شيء. سبيل النجاة في الأسماء والصفات، من ربك؟ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من ربك؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. لا إله إلا الله أمني، لا إله إلا الله حصني، لا إله إلا الله وقايتي، لا إله إلا الله أفني بها عمري، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله ألقى بها ربي. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم، أستغفر الله لي ولكم. Kemudian Allah SWT menutup ولم يكن له كفوا أحد. Allah tidak memiliki tandingan-tandingan daripada manusia. Laisa kamitsli syai'un huwa sami'ul basir. Allah tidak memiliki tandingan. Tidak ada makhluk yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam perbuatannya, tidak ada makhluk yang mampu melakukan apa yang bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu menciptakan makhluk sedangkan makhluk tidak mampu untuk menciptakan dirinya. Allah mampu menurunkan hujan, akan tetapi manusia, makhluk tidak mampu menurunkan hujan. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang mana wajib bagi kita menetapkan sifat-sifat dan namanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, wajib kita menetapkan Allahu Sami', Allahul Basir, Allahul Aziz dan sifat-sifat yang lain. Dikarenakan apa? Dikarenakan laisa kamitsli syai' wa huwa Sami'ul Basir. Laisa kamitsli syai'. Tidak ada zat, tidak ada makhluk yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bantahan bagi orang yang memisalkan makhluk dengan makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa Sami'ul Basir. Ini adalah bantahan bagi orang yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tanpa memisalkan, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa memisalkan, tanpa menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanpa menolak, wajib kita menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan haram hukumnya kita menolak nama-nama Allah. Sebagaimana sebagian orang mengatakan Allah tidak melihat, Allah tidak mendengar. Ia adalah merupakan kelompok Jahmiyah yang ada di dalam Islam. Kemudian yang ketiga, menetapkan nama-nama dan sifat Allah tanpa menyerupakan, tanpa memisalkan dengan makhluknya. Kemudian tanpa mempertanyakan, tanpa takyif, tanpa mempertanyakan bagaimanakah sifatnya Allah, bagaimanakah pendengarannya Allah, bagaimanakah turunnya Allah ke langit bumi dan sebagainya. Maka oleh karena itu kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, man rabbuk? Rabbi Allahu allazi. Allah adalah Tuhan yang telah menciptakan aku. Rabb adalah yang telah menghidupkanku, yang telah menciptakan aku. Dengan keyakinan bahwasanya Allah adalah Tuhan kita, maka dengan itulah kita hidup di dunia. Bahkan sampai kita turun ke alam, ke alam akhirat, kewajiban kita adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Samihuni ataltu ala hadaratikum. Lakin muhadaratan bihadzal unwan, man rabbuk, تصلح أن تكون عدة محاضرات في سلسلة مطولة أخذت منها قطرة من بحر حين وقفت على آية من الفاتحة الحمد لله رب العالمين وعلى النداء الأول من القرآن في سورة البقرة وطوفت بسورة الإخلاص وتأتي آخر سورة قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس فأول السورة الحمد لله رب العالمين وآخر سورة قل أعوذ برب الناس وما بين الحمد لله رب العالمين وقل أعوذ برب الناس إذا تدبرت القرآن وجدت تعريفا بربك في كل سورة من سور القرآن 114 سورة أخذت منها هذا القدر اليسير كالقطرة من البحر وتركت الباقي لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله لهذا ربما أكون قد أطلت عليكم لكن لم يحسن بي أن آخذ دون القطرة فأردت أن تكون قطرة أو قطرتين وتركت البحر لله جل وعلا يحتاج إلى من يعلمه للناس في عمر مديد. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لا لا لا، ليس البحر ولا مثله، بل ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. فربنا المحمود وقد تم المقصود وله الفضل والجود. وأستغفر الله لي ولكم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan akhirnya beliau menyampaikan ucapan maaf yang sebesar-besarnya kepada kita semua, dikarenakan beliau telah menyampaikan kajian pada malam hari ini dengan penyampaian yang panjang, yang mana penyampaian kajian seperti ini, Man Rabbuk, adalah kajian lautan ilmu, yang mana Al-Quran dari awal sampai akhirnya semuanya berisi tentang pengenalan siapakah Allah, siapakah Tuhan kalian. Dari awal surat Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas, semuanya berbicara tentang Tauhid, semuanya berbicara bahwasanya Allah memperkenalkan dirinya kepada kita semua. Akan tetapi pada kesempatan yang singkat pada malam hari ini, saya hanya mengambil sedikit daripada lautan yang luas yang bisa saya sampaikan kepada anda semua, yaitu awal surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah ayat 20, dan juga surat Al-Ikhlas yang saya sampaikan. Dan saya tinggalkan bagian yang luas, yang banyak daripada Al-Quran. Semoga bagian tersebut bisa disambung dan bisa anda pelajari. Dikarenakan tauhid adalah merupakan tujuan hidupnya manusia, tujuan daripada Islam itu sendiri. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kalaulah seandainya kalimat Allah Subhanahu wa taala dicatat, yang mana dicatat dengan menggunakan tinta lautan yang jumlahnya 7, kemudian daun ranting daripada pohon-pohonan yang ada di jagat raya ini dijadikan penanya, maka ilmu Allah Subhanahu wa taala belum habis. Maka yang saya sampaikan hanya sedikit daripada yang saya ketahui, dan hanya sedikit dari petikan atau pencopotan daripada ayat Al-Quran yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Maka oleh karena itu, berikanlah perhatian yang cukup, berikanlah perhatian yang banyak pada masalah tauhid, dikarenakan masalah tauhid adalah masalah agama Islam yang sangat penting, yang merupakan kunci yang menyelamatkan seorang Islam dari kesesatan dunia dan akhirat, yang bisa menyelamatkan dia daripada azab neraka di negeri akhirat, dan yang akan memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, dan beliau tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan ahli al-masjid wal mutarjim ashab ad-da'wah wa ahli al-madinah wal hudur. شكرا لكم جميعا على حضوركم وإصغائكم وإنصاتكم وصبركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.